ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Memakai dupa pada saat ingin melakukan penyembelihan hewan kurban saat Idul Fitri. Kalau ini tidak benar ya, jelas tidak benar. Untuk apa didupa-dupai ya, hewan mau disembelih? Jelas ya, hewan yang mau disembelih diberikan dupa-dupa juga walaupun sangat harum tidak berguna, sebab pasalnya hewan itu tidak bisa menjadi harum, kan begitu? Ini pasti ada maksud-maksud yang gak bagus di situ. Baik, jadi itu adalah hal yang tidak dibenarkan.